Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. أما بعد, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Khatamul Anbiya, penutup para Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa liman tabau bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rizki berupa majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu ini merupakan pengkabulan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita memohon kepada Allah, warzuqni fahman, ya Allah berikan kami rizki berupa pemahaman. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hambanya kesempatan beribadah itu bermacam-macam. Tidak semua hamba Allah berikan kesempatan yang sama dalam beribadah kepada Allah. Tapi yang pasti, semua Allah berikan kemampuan untuk berusaha. Termasuk hari ini, kita dapat duduk di antara sholat maghrib dan isya, menunggu waktu sholat isya, mendengarkan hadis dan ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara mungkin sebagian kita dari kaum muslimin masih dalam perjalanan, atau sebagian mereka masih di kantor, atau sebagian mereka masih disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Tapi Allah telah memberikan kita waktu luang sehingga kita dapat hadir dalam majelis ilmu dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam kitab Ad-Da'u wa-Dawa, pembahasan yang terakhir. Masih dalam pembahasan doa ad'iyatu ma'thurah, doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, atau doa-doa yang didatangkan dari Rasulullah SAW. Salah satu sebab doa kita terkabulkan adalah di dalam doa menyebutkan nama Allah yang paling agung. Para ulama menafsirkan nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini telah kita bahas sepertemuan yang lalu, mengapa dua nama ini menjadi nama yang paling agung, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Wal-awwal wal-akhir, dia yang pertama dan dia yang terakhir. Berbeda dengan kita, kita hidup tapi diawali dengan Adam, ketidakadaan. Dan kita akan mati, hidup kita akan selesai. Adapun Allah wal-hayy, dia yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Al-Qayyum artinya yang berdiri sendiri dan mengurus seluruh makhluknya. Ini Al-Qayyum. Dua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, menjadi nama yang paling agung, dikarenakan semua sifat Allah akan kembali kepada dua nama ini. Nama Hayy atau sifat Hayy, yang maha hidup. Yang maha hidup, akan kembali semua sifat-sifat zatiyah, sifat-sifat zat Allah. Karena keharusan dari yang maha hidup, maka dia mendengar. Keharusan dari yang maha hidup, maka dia melihat. Keharusan dari yang maha hidup, maka dia mengetahui. Ini terkumpul pada sifat Al-Hayyu. Adapun sifat Al-Qayyum, Allah yang mengatur segala makhluknya, berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya, ini terkumpul dari sifat Al-Qayyum ini, dari nama ini pula, seluruh sifat Allah yang berhubungan dengan fi'ilnya, perbuatannya. Jadi sifat terbagi menjadi dua. Secara umum, sifat Allah terbagi menjadi dua. Sifat yang kembali kepada zat Allah, yang tidak berhubungan dengan makhluk, seperti sifat Al-Hayy, hidup, As-Sami', yang mendengar, Al-Basir, yang melihat, zatnya mendengar, zatnya melihat. Ada sifat fi'liyah, sifat Allah yang berhubungan dengan makhluk. Artinya makhluk sebagai objek merasakan dari sifat itu secara langsung. Contoh Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki, makhluk mendapatkan rizkinya. Allah yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan, makhluklah yang dihidupkan dan dimatikan. Allahu fa'alu lima yurid, Allah yang maha mampu melakukan apa yang dia kehendaki, makhluklah yang ditadabburi, makhluklah yang diatur. Contoh lain, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Khaliq, yang menciptakan, makhluklah al-makhluk yang diciptakan. Jadi sifat Allah terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah kembali semuanya kepada kalimat Al-Hayyu, sifat fi'liyah semuanya kembali kepada kalimat Al-Qayyum. Barang siapa, Rasul mengatakan dalam hadis yang telah kita baca, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazza bi amru qala ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dahulu Rasulullah SAW, jika perkara itu mengganggunya, meresahkannya, merisaukannya, maka dia mengatakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup wal qayyum, dan juga mengurus hambanya, tidak membutuhkan makhluknya, bi rahmatika astaghits, dengan rahmat dan kasih sayangmu aku memohon pertolongan. Telah kita katakan juga mengapa di dalam doa kita mengatakan meminta kepada Al-Hayyu, yang maha hidup. Karena tidak akan mungkin kita berdoa dan meminta kepada yang mati. Sia-sia kalau kita berdoa kepada yang mati. Dan tidak mungkin kita berdoa dan bergantung kepada yang mungkin akan mati. Hidup tapi mungkin akan mati, makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayyu, yang maha hidup, tidak akan pernah mungkin mati. Wal awwal wal akhir, dia yang pertama dan dia yang terakhir. Wal zahir wal batin, dia yang zahir, dia yang batin. Maka bergantunglah kepada yang tidak akan pernah mati. Kalau kita bergantung kepada yang akan mati, maka kita akan kecewa. Atau kita bergantung yang kepada yang tidak hidup, maka sia-sia dan percuma. Bergantung kepada Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Berikutnya, masih dalam doa-doa yang diajarkan. Wa ja'a Tirmizi. Tirmizi wa sahih Al-Hakim min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Telah datang dalam hadis riwayat Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi dan dalam Sahih Hakim dari sahabat Sa'id bin Abi Waqqas, Rasulullah bersabda, "Da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fil batn hut." Doanya Nabi Yunus ketika dia berdoa sewaktu dia di dalam perut ikan, dia mengatakan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu." Hadis riwayat Tirmizi. Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang muslim pun berdoa dengan doa ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Doa apa itu? Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Doanya Nabi Yunus alaihissalam ini Allah sebutkan pada surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat ke-87, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan Nabi Yunus di dalam perut ikan. Jadi kisahnya Nabi Yunus, Allah alam sebagian kisah mengatakan Nabi Yunus bersama para teman-temannya naik kapal. Kapal terombang-ambing, dihempas badai, terlalu berat muatan, harus ada yang turun. Maka diundi. Maka diundi, Masya Allah, jelis. Maka diundi, undian, siapa yang keluar namanya akan dilemparkan ke laut. Undian yang pertama, keluar nama Nabi Yunus. Mereka ulang, dikocok lagi, siapa yang keluar namanya akan dilemparkan ke laut. Keluar lagi nama Nabi Yunus, diulang lagi, karena mereka menganggap Nabi Yunus sebagai pemimpin dalam kapal itu. Sampai akhirnya 10 kali dikocok, tetap keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Di malam hari, di tengah laut yang gelap, masuklah ke dalam perut ikan. Perut ikan yang gelap dan ikan yang menyelam ke dasar laut yang paling gelap. Tidak ada tempat kembali kecuali Allah. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Doanya diawali dengan tauhid. Bahkan puncak dari kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada yang diibadahi kecuali Engkau. Artinya tidak ada yang bisa mengabulkan permintaanku kecuali Engkau. Tidak ada tempat aku bersandar kecuali Engkau. Tidak ada tempat aku mengadu kecuali Engkau. La ilaha illa anta. Tidak ada yang lain kecuali Engkau ya Allah. Subhanak. Maha suci Engkau. Dipuji lagi Allah. Disanjung Allah. Adab doa. Lalu mengatakan, inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus alaihissalam ketika berdoa, dia bertawassul, dia mendahulukan tauhid, kemudian memuji Allah, kemudian mengakui i'tirafil qalbi, mengakui diri penuh dengan dosa. Ketika pengakuan diri kita penuh dengan dosa, menunjukkan kita adalah hamba. Ketika kita menunjukkan bahwa diri kita hamba, maka hamba tidak ada yang bisa memberikan doa kecuali la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Doa apabila mengandung makna ini, maka doa akan mustajab. Pengagungan kepada Allah, pengesaan Allah, penggantungan harapan kepada Allah, wa i'tirafun nafs, dan mengetahui diri bahwa kita penuh dengan dosa. Bahwa kita lemah, bahwa kita butuh bantuan Allah, bahwa tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Maka kata Rasulullah SAW, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattu illa istijaballahu lahu. Tidak seorang muslim pun berdoa dengan doa ini, pasti Allah kabulkan doanya. Dalam hadis riwayat akhir, hadis yang lain dari Sa'ad, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bisyai'in idza nazala bi rajulin minkum amrun muhimun fada'a bihi yufarrijullahu an. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Hakim, maukah kalian kukabarkan dengan sebuah doa? Jika seorang laki-laki di antara kalian tertimpa musibah yang menyedihkan dia, lalu dia berdoa dengan doa ini, yufarrijullahu bihi an, Allah akan hilangkan kesedihannya. Doa'u dhunnun, maka berdoalah seperti doanya Nabi Yunus. Dalam sebuah riwayat yang lain, Rasul mengatakan, ala adullukum ala ismil lail a'zam, maukah kalian kutunjukkan dengan nama Allah yang paling agung? Doa Nabi Yunus. Lalu berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khasah, ya Rasulullah, apakah doa Nabi Yunus ini khusus untuk Nabi Yunus? Maka Rasul bersabda, ala tasma' qawluhu ta'ala, tidakkah engkau mendengar Allah berfirman, fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lah, maka kami kabulkan doanya Yunus, wa najainahu, dan kami selamatkan dia minal gham, dari kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut. Wa najainahu minal ghum, kami selamatkan dia. Wa kadzalika nunji al mu'minin, seperti itulah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Di akhir ayat dikatakan, begitulah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Berarti yang diselamatkan jika menggunakan doa ini bukan hanya Nabi Yunus. Wa kadzalika nunji, seperti itulah kami akan selamatkan orang-orang beriman. Lalu Rasulullah mengatakan, fa'ayu muslim da'a biha fi maradhihi. Tidak seorang muslim pun yang berdoa dengan doa ini, arba'ina marrah, 40 kali. Famata fi maradhihi dzalika u'tiya ajrun syahidun. Kemudian dia mati dalam sakitnya, maka dia diberikan pahala orang-orang yang syahid. Jika dia sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Hakim dalam Mustadraknya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lafaz yang terakhir, apa itu? Barang siapa yang berdoa ketika sakit 40 kali doa ini, maka kalau dia mati dicatat sebagai syahid, kalau dia hidup dan sembuh akan diampuni dosanya. Lafaz yang terakhir ini sebagian ulama mengatakan hadisnya matruk, tidak bisa dikatakan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi secara umum ayat Al-Qur'an telah jelas, doanya Nabi Yunus bukan hanya untuk Nabi Yunus. Maka siapapun dari orang-orang beriman ketika mendapatkan kesulitan, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, doanya Nabi Yunus. Dalam riwayat yang lain, kita masuk kepada doa yang lain, doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Wa fi sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW dahulu bersabda, Ibnu Abbas berkata, dahulu Rasulullah SAW mengatakan, jika dia mendapatkan karb, jika dia mendapatkan kesulitan, Rasulullah berdoa, la ilaha illa al-azimul halim, la ilaha illa rabbul arshil azim, la ilaha illa rabbus samawati wa sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hadis diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis yang sahih. Dalam hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Rasulullah SAW jika mendapatkan karbun, kesulitan, kesedihan, musibah, masalah, Rasulullah berdoa. Apa doanya? La ilaha illa, la ilaha illallahul azimul halim, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah al-azimu al-halim, yang maha agung juga yang maha lembut. La ilaha illallah rabbul arshil azim, tidak ada yang disembah kecuali Allah rabbul arshil azim, pemilik arsy yang sangat besar. La ilaha illallah rabbus samawati sab'a wa rabbul ard, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah rabbus samawat, Rabbnya langit yang tujuh dan Rabbnya bumi, wa Rabbul Arsyil Karim, dan Rabbnya Arsy yang mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW jika mendapatkan kesulitan berdoa dengan tauhid, la ilaha illallah. Kemudian menyebutkan sifat-sifat Allah, la ilaha illallahu Rabbul Arsyil Azim, la ilaha illallahu Al-Azimul Al-Halim. Tidak ada yang berhak diibadahi, karena makna tauhid, makna la ilaha illallah adalah maknanya kita menyerahkan segala jenis peribadatan hanya kepada Allah. Kita menyerahkan segala jenis keinginan, harapan, keluh kesah hanya kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah bisa digunakan kapan saja. Ketika sedih, la ilaha illallah, Allah tempat kembali. Ketika senang, la ilaha illallah, Allah yang memberikan kita kesenangan. Karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini jika dia tertimpa kesulitan. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, Ali berkata, Rasulullah SAW mengajari aku. Rasulullah berkata, idza najala fi karbun an aqul, jika aku mendapati kesulitan, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengajari aku, jika aku mendapati kesulitan agar aku berdoa, la ilaha illa halimul karim, la ilaha illallah al halimul karim, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, al halimu al karim, yang maha baik juga maha al halim, maha lembut. Subhanallah, maha suci Allah. Tabarakallah Rabbul Arsyil Azim, maha tabarakallah, tabarakallah, maha berkah Allah dengan Rabbul Arsyil Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pun doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah, ketika tertimpa kesulitan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kesulitan menimpa kita, salah satu pertolongan Allah kepada kita adalah Allah memberikan kita kekuatan untuk memikul kesulitan tadi. Walaupun belum tentu kesulitan tadi serta-merta hilang begitu saja. Sekarang Rasulullah berdoa dengan doa ini ketika tertimpa kesulitan. Jangan kita berpikir kalau begitu berdoa setelah doa ini langsung kesulitan hilang. Belum tentu. Mungkin masalah tetap ada, tapi setelah doa ini kita jadi mampu menghadapi masalah tadi. Mungkin masalah tetap ada, tapi setelah doa ini hati kita lebih lapang menghadapi masalah tadi. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mampu menghadapi masalah. Karena masalah, kesulitan, itu pasti akan berlalu sesuai waktu. Bagaimana agar kita mampu menghadapinya? Berdoa kepada Allah. Jangan kita berpikir, ketika kita berdoa, ya Allah aku dapat kesulitan, kita doa sama Allah, lalu kesulitan belum hilang, kita mengatakan doa kita belum dikabulkan. Tidak. Ketika kita mampu menghadapi kesulitan tadi dan hati kita lapang menghadapi kesulitan tadi, berarti Allah telah mengijabah doa kita. Kesulitan tetap ada, tapi hati kita lapang. Kesulitan tetap ada, tapi kita mampu memikulnya. Kesulitan tetap ada, tapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita jalan-jalan yang lain. Maka Allah telah mengijabah doa kita. Adapun masalahnya, akan sesuai waktu akan hilang. Cepat akan lambat. Dengan kalimat kun Allah maha mampu. Tapi kita harus melalui proses. Proses yang dikatakan proses syariah, kauniyah. Proses sebagaimana makhluk harus berjalan. Tidak akan mungkin kita berdoa langsung. Mungkin saja, tetapi itu terkadang tidak sesuai dengan proses waktu khalqiyah makhluk. Kita sakit, butuh proses untuk sembuh. Ketika kita sakit tadi, kita berdoa kepada Allah agar sembuh sakit kita. Sakit kita belum sembuh. Prosesnya sembuh. Tapi kita diberi pertolongan Allah mampu memikul penyakit ini. Bahkan dapat menikmati penyakit ini. Berarti kita telah dikabulkan doa oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa Rasulullah SAW ketika karb, mendapatkan kesulitan. Yang menjadi pembahasan dalam bab kita bahwa doa Rasulullah pasti mengandung nama-nama Allah yang agung. Al-Azimu, Al-Halimu, Rabbul Arshil Azim, Al-Karimu, Al-Halimu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, mengandung nama-nama yang agung. La ilaha illallah, nama yang paling agung juga. Bahkan semua nama-nama Allah berakar kepada lafaz Allah. Semua nama-nama Allah akan kembali kepada lafaz Allah. Tidak ada nama sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala yang kembali semua nama-nama kepadanya. Coba kita tanya, siapakah Al-Khaliq? Jawabannya, Pak, Allah. Siapakah Ar-Rahman? Allah. Siapakah Ar-Razzaq? Allah. Mungkin enggak kita katakan siapakah Ar-Razzaq? Ar-Rahman. Jarang. Betul tidak? Siapakah Ar-Razzaq? Al-Qayyum. Jarang. Tapi siapakah Ar-Razzaq? Allah. Siapakah yang menghidupkan? Allah. Semua nama dan sifat kembali kepada lafaz Allah. Apa arti Allah? Allah artinya Al-Ma'bud, yang diibadahi. Itu arti Allah. Karena semua nama pasti punya makna. Semua nama Allah pasti mengandung sifat. Ar-Razzaq apa artinya? Yang memberikan rizki. Al-Hayyu yang hidup. Al-Mumit yang mematikan. Semua nama pasti punya makna. Apa makna Allah? Allah maknanya Al-Ma'bud, yang diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, Allah. Maka la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil musnad aidan min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dalam hadis musnad, masih dalam doa ketika mendapatkan musibah, Rasulullah bersabda, "Man asaba ahadan ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala." Tidak seorang pun mendapatkan kesedihan dan mendapatkan hammun, yaitu gundah gulana atau semakna dengan itu, hammun wala hazanun, hazan sedih. Tidak seorang pun mendapatkan kesedihan, kerisauan, kegundahan, kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qadauk as'aluka Allahumma bikuli ismin huwa lak samaita bi nafsak au allamtahu ahadan min khalkik au anzaltahu fi kitabik au ta'tharta bi fi ilmi ghaibi indak anta ja'ala al-Qur'an al-Azim rabi'il qalbi wa nuru sadri wa jala huzni wa dihabul hammi illa adhaballahu azza wa jalla hammu wa haznu. Kata Rasulullah SAW, tidak seorang pun yang tertimpa kesedihan, ketimpa kegundahan, kemudian dia berdoa dengan doa ini, kecuali Allah akan lenyapkan darinya kesedihan dan kegundahannya, dan Allah akan ganti dengannya farhan, kebahagiaan. Fakila ya Rasulullah, ala nata'allamuha. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, haruskah kami mempelajari doa ini? Maka Rasulullah katakan, bala yan bagi liman sami'aha an yata'allamuha, ayan ta'allamaha. Kata Rasulullah SAW, betul, harusnya bagi setiap orang yang mendengar doa ini, agar dia mempelajari doa ini. Apa doanya? Doanya terbagi secara garis besar, terbagi menjadi tiga baris. Yang pertama, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Ya Allah, aku ini hambamu, aku ini abduka ibnu abdika, bapakku juga hambamu Adam, ibnu ammatika, ibuku juga hambamu. Artinya apa? Aku sangat lemah ya Allah. Bapakku, ibuku, aku sendiri hambamu. Tidak ada tempat berhamba kecuali engkau. Nasiyati biyadik. Ubun-ubun kepalaku ya Allah ada di genggamanmu. Kapan engkau mau cabut hakmu? Madin fiya hukmu. Hukummu kepadaku berlaku. adlun fiyya qada'uk, takdirmu kepadaku adil. Kemudian meminta, as'aluka Allahumma bikuli ismin huwalak, ya Allah aku meminta dengan nama-namamu. Samaita bihi nafsa, yang engkau menamakan nama itu dirimu dengannya. Artinya Allah menamakan nama itu diri Allah. Au alam tahu ahada min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu. Au anzal tahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au sta'sarta bi fi ilmi ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di sisi ghaib, di sisimu. Ini paragraf yang kedua, tawasul dengan nama-nama Allah. Paragraf yang pertama, tawasulnya dengan inni abduka, ya Allah aku hambamu, bapakku hambamu, ibuku hambamu, ubun-ubunku di tanganmu, hukummu berlaku padaku, aku meminta dengan seluruh namamu yang engkau turunkan di kitabmu, nama yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu, nama yang engkau sembunyikan di sisi ghaib. Artinya sampai nama yang aku enggak tahu, yang hanya engkau yang tahu, yang engkau sembunyikan di sisi ghaib, aku meminta dengan seluruh namamu. Apa yang diminta? Anta ja'ala Qur'an al-azim rabbi qabli qalbi, agar engkau jadikan Al-Qur'an yang mulia bersemi di dadaku. Permintaannya, Pak. Masuk permintaan. Sebelum masuk permintaan, mengakui diri, memuji Allah. Permintaannya, anta ja'ala Qur'ana rabbi qalbi, ya Allah jadikan Al-Qur'an bersemi di dadaku. Wa nuru sadri, jadikan Al-Qur'an cahaya di dadaku. Wa jala huzni, jadikan Al-Qur'an yang menghilangkan kesedihanku. Wa dhihabul hammi, jadikan Al-Qur'an yang melenyapkan kegundahanku. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, akan Allah hilangkan kesedihannya dan Allah akan jadikan kebahagiaan. Jadikan Al-Quran yang bersemi di dada kita. Ternyata doa Rasulullah agar hilangnya kesedihan digantikan dengan Quran di dada kita. Allah jadikan Quran itu bersemi di dadaku. Bagaimana Quran mau bersemi di dada kalau Quran gak pernah dibaca? Betul tidak, Pak? Ya Allah jadikan Quran bersemi di dadaku, tapi gak pernah baca Quran, gak pernah hafal Quran, gak pernah megang Quran. Megang Quran kadang-kadang kebalik. Gak bisa. Kita berdoa, ya Allah jadikan Quran bersemi di dadaku, maknanya tentu dipelajari, dibaca, dipahami. Ya Allah jadikan Quran cahaya di dadaku. Bagaimana Quran menjadi cahaya? Ketika Al-Quran dimaknai. Jadikan Al-Quran jala huzni, jadikan Al-Quran menghilangkan kesedihanku. Bagaimana Quran bisa menghilangkan kesedihan? Jadikan Al-Quran penghibur kita. Baca Al-Quran, dendangkan Al-Quran. Boleh melagukan Al-Quran dengan lagu-lagu yang dibenarkan. Ketika sudah merasakan nikmatnya membaca Quran, baru berdoa, ya Allah jadikan Al-Quran rabi'i qalbi, yang bersemi di dadaku. Rabi' itu adalah musim yang dimana ketika itu, ketika bunga-bunga mulai berguguran, musim semi. Kenapa dikatakan Al-Quran itu robi, bersemi di dada kita? Karena dia akan berbunga, indah, nikmat. Karena musim semi, musim yang terindah. Jadikan Quran penghibur dadaku. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mau dihilangkan kesedihannya, dihilangkan kegundahannya, baca doa ini. Baca doa ini. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu ammatik. Ya Allah aku hambamu, bapakku hambamu, ibuku hambamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di genggamanmu. Madin fiya hukmu, hukummu kepadaku berlaku. Adlun fiya qada'uk, takdirmu kepadaku adil. As'aluka Allahumma bikuli ismin huwalak, ya Allah aku meminta dengan seluruh namamu. Bukan nama yang satu, bukan nama yang dua, seluruh nama Allah. Bikulli ismin lak samaita bihi nafsak, yang engkau telah menamakan dirimu dengan itu. Au alam ta ahada min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu. Wa anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan dalam Al-Quran. Au ta'tharta bi fi'ilmi ghaib, atau nama yang engkau sembunyikan di sisimu. Di sini pun dalil ada nama-nama Allah yang hanya Allah yang tahu. Maka kita meminta kepada Allah dengan seluruh nama Allah. Anta ja'ala Qur'ana rabi'il qalbi, agar engkau jadikan Al-Qur'an bersemi di dadaku. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita mendapatkan adab berdoa. Apa adabnya? Akuilah bahwa kita hamba. Akuilah bahwa kita lemah. Akuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengurus semua urusan kita, takdir kita, hukum kita, Allah yang mengurus. Yang kedua, mintalah dengan nama-nama Allah. Nama yang agung, walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah punya nama-nama yang mulia, maka berdoa dengan nama-nama Allah. Sebab terkabulkannya doa meminta dengan nama-nama Allah yang mulia. Rasulullah di sini meminta bukan dengan satu nama, bukan dengan dua nama. Aku meminta dengan seluruh namamu ya Allah. Seluruh nama Allah. 99 lebih. Atau 99. Anta ja'ala Qur'ana rabbi qalbi, agar engkau jadikan Al-Qur'an bersemi di dadaku. Pelajaran yang ketiga, Al-Qur'an ternyata yang akan menghilangkan kegundahan. Al-Qur'an ternyata yang akan menjadi penghibur hati orang beriman. Karena Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Orang beriman itu ketika dibacakan Quran maka akan bertambah iman mereka. Jadikan Al-Quran penghibur hati kita. Jadikan Al-Quran penghilangkan kesedihan kita. Jadikan Al-Quran yang melenyapkan kegundahan kita. Lagi gundah, lagi sedih, lagi sempit dada, baca Quran. Quran syifa. Telah kita lalui pembahasan ini. Quran itu obat. Bahkan Allah katakan syifaun lima fis sudur. Quran itu obat yang ada di hati. Kalau hati kita enggak bisa sembuh dengan Quran, jangan salahkan Quran. Karena Quran sudah disifatkan sebagai syifa, sebagai penyembuh. Kalau hati kita belum sembuh dengan Quran, salahkan penyakitnya. Mungkin penyakitnya kronis, penyakitnya udah tahunan bahkan puluhan tahun, atau salahkan dokter yang ngobatin. Obatnya enggak pernah salah. Syifa, Al-Qur'an obat. Maka nikmatlah orang yang memiliki hafalan Qur'an. Kapanpun dia bisa baca, kapanpun dia bisa mengulangnya, kapanpun dan dimanapun dia selalu bawa, di dadanya ada. Nikmat orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan orang yang membaca Quran pun Rasulullah SAW mengatakan, man qara harfan fi kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia kebaikan. Likulli hasanatin bi asyari amsalha. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Satu huruf yang dibaca dilipat gandakan 10 kali lipat. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, kata Rasulullah SAW, Man qara al-Qur'an mahirun bih wa ma salafatil kiramil bararah wa man qara al-Qur'an itata'ta wa yashaqun alih falau ajran. Atau kama qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membacanya, maka dia bersama para malaikat. Barang siapa yang membaca Quran dan dia terbatah-batah, baru belajar, sulit, syaqun alaih, berat baginya, falau ajran, dia dapat dua pahala, pahala baca dan pahala belajar. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab doa. Salah satu doa yang dikabulkan atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah, umumnya doa selalu mengandung pengagungan, menyebutkan nama dan sifat Allah, dan i'tirafu nafs, mengetahui diri kita bahwa kita ini adalah hamba. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Makaruban nabi minal anbiya ila istighatsa bitasbih." Tidaklah seorang nabi mendapatkan kesulitan daripada nabi-nabi kecuali dia meminta pertolongan dengan tasbih. Setiap kesulitan meminta pertolongannya dengan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah kisah. Disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya dalam masalah doa, dari Hasan berkata, dahulu salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari Ansar yang diberikan kunyah Abu Mi'laq. Sahabat ini namanya Abu Mi'laq, dan dia dahulu pedagang yang besar, memperjualbelikan barang dagangannya dan punya orang lain. Artinya dia disuruhkan dagang punya orang lain. Dan dia yadribu bihi fil afaq, pergi ke penjuru dunia untuk menjual barang dagangannya. Wa kana nasikan wara'an, dahulu dia ahlul ibadah dan wara'. Wara' itu meninggalkan yang haram. Suatu hari dia keluar untuk berdagang. Ketika dia keluar untuk berdagang, dia bertemu dengan seorang pencuri, perampok yang membawa pedang. Maka perampok ini datang kepada dia mengatakan, "Dha' ma ma'ak." Letakkan semua barang. Sementara dia bawa barang yang banyak sebagai pedagang yang besar, saudagar besar. Atau kata perampok ini, letakkan barangmu atau engkau kubunuh. Maka dia jawab, buat apa engkau membunuh aku? Ambil saja semua barangku. Kata dia, perampok ini mengatakan, aku mau hartamu dan aku akan bunuh engkau. Maka Abu Mi'laq ini berkata lagi, Mi'laq berkata lagi, kalau engkau enggak mau juga, kalau engkau memang mau membunuh aku, mau ngambil hartaku, ya sudah. Kalau gitu izinkan aku sekarang sholat 4 rakaat. Maka si perampok ini bilang, ya sudah, sholat sesukamu. Sholatlah dia, berwudu, kemudian sholat 4 rakaat. Lalu dia berdoa di akhir sujudnya. Dalam sholatnya dia berdoa di akhir sujud. Apa doanya? Ya wadud, ya wadud, ya dul arsyil majid, fa'alul lima yurid. Wai Allah al-wadud, yang maha pengasih, penyayang, dul arsyil majid, yang memiliki arsy yang sangat agung, fa'alul lima yurid, yang maha mampu melakukan apa yang dia kehendaki. As'aluka bi'izzakil ladhi ya la yuram, aku meminta dengan kemuliaanmu yang tidak bisa digapai. Wabimulkika alladhi la yudham, dengan kerajaanmu yang tidak bisa didapat. Wabinurika alladhi mala arkanil arsyika, aku meminta dengan cahayamu yang memenuhi rukun-rukun, memenuhi pondasi-pondasi arsimu. Antakfini syarra hadal lus, agar engkau menghindarkan aku dari kejelekan perampok ini. Ya mugis agisni, wahai Allah, maka tolonglah aku. Dia ulang doa ini 3 kali. Dia ulang doa ini 3 kali. Maka tiba-tiba datang orang berkuda yang membawa tombak. Tombaknya diletakkan di kepala kudanya di antara telinganya. Maka perampok tadi melihat. Ketika orang berkuda ini datang, langsung menombak perampok tadi. Mati perampok tadi. Lalu orang berkuda ini datanglah kepada Abu Mi'laq. Berkatalah dia, kata Abu Mi'laq, engkau datang dengan pertolongan Allah telah menyelamatkan aku hari ini. Siapa engkau? Katanya. Maka orang berkuda ini mengatakan, aku adalah malaikat. Ketika engkau berdoa pertama kali, bunyilah pintu langit yang pertama. Ketika engkau berdoa kedua kali, tambah ribut bunyi pintu langit yang kedua. Ketika engkau berdoa dengan doamu tadi yang 3 kali, maka mereka mengatakan al-makruh, itu doa orang yang sulit, doa orang yang tertimpa musibah. Maka aku memohon kepada Allah agar Allah mengutus aku agar menolongmu. Allah mengizinkan aku turun untuk menolongmu dikarenakan doamu. Doanya mengandung nama dan sifat Allah. Bahkan dikatakan oleh Hasan, man tawaddoa wa shala 4 rakaat wa da'a bi hadza du'a ustijiba lahu makruban. Barang siapa yang berwudu kemudian salat 4 rakaat lalu berdoa dengan doa ini, maka akan dikabulkan doanya. Allahu musta'an. Walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan hadis ya tidak disandarkan kepada Rasulullah atau para sahabat, tetapi ini hanya kisah yang disebutkan di dalam kitab Ibn Abi Dunya. Kurang lebih mohon maaf, sudah masuk waktu Isya. Kesimpulannya adalah selipkan di dalam doa-doa kita nama dan sifat Allah. Selipkan dalam doa-doa kita bahwa kita ini hamba yang lemah dan butuh kepada Allah. Ini faktor agar doa kita terkabulkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdi, subhana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.